yang harus diwujudkan dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, menciptakan sakinah, mendapatkan mawaddah, kecintaan, mendapatkan yang namanya rahmah, kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Lafadznya berita, namun maknanya adalah perintah. Masing-masing kita yang memiliki pasangan, yang berumah tangga, dianjurkan, diperintahkan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwanatina azakumullah, ini semua adalah dambaan setiap muslim dan muslimah yang punya pasangan, yang berumah tangga. Mendambakan rumah tangga bahagia. Mengharapkan rumah tangga bahagia. Ingin menggapai rumah tangga yang bahagia. Ikhwanatina azakumullah, ketahuilah. Dan wajib untuk diyakini. Untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus membangun rumah tangga itu di atas bimbingan syar'i. Di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang memerintahkan kita untuk berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, Allah azza wa jalla. Maka tentunya untuk menggapainya, untuk meraihnya, untuk mendapatkan, mewujudkan dan menjaganya harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Harus dengan bimbingan syar'i. Rumah tangga sesuai dengan bimbingan sunnah. Maka dia akan merasakan sakinah yang sesungguhnya. Mawaddah yang sebenarnya, rahmat yang hakiki. Bukan sakinah yang semu, bukan mawaddah yang semu, bukan rahmah yang semu. Dan memang barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW dalam bab ini menjadi percontohan yang baik, teladan yang bagus. Dalam rumah tangga. Dan juga dalam bab-bab yang lainnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada untuk kalian, wahai kaum muslimin, pada diri Rasulullah SAW. Contoh yang baik. Teladan yang baik dalam semua hal. Di antaranya adalah uswatun hasanah dalam bab muasyarah zaujiyah, berumah tangga. Juga dikarenakan sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam belum mengatakan dalam sebagian hadis dan sebagian riwayat, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan yang terbaik di antara kalian yang paling bagus kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Hadza wa syahid. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Ini nas yang menunjukkan beliau sebagai percontohan dalam bab rumah tangga. Rumah tangga beliau sebagai percontohan, sebagai teladan bagi umatnya dalam bab ini. Apalagi memang beliau istrinya banyak, khusus untuk beliau saja sallallahu alaihi wasallam. Kepingin mendapatkan teladan rumah tangga non poligami. Ingin mendapatkan percontohan teladan rumah tangga yang berpoligami? Ada. Karena beliau melakukan. Ikhwan fillah na'zakumullah. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu panjang. Luas. Sekarang saya memegang sebuah kitab. Kitab jadul. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Shu'aib An-Nasa'i Rahimahullah. Al-Imam An-Nasa'i Rahimahullah Ta'ala. Ini cetakan pertamanya tahun 89. Saya fotokopi ini tahun 1994-1995. Fotokopi ya. Kitabnya dengan judul Isyratun Nisa. Rumah tangga dengan istri. Cukup tebal. Ini kitab berisikan sekitar 403 hadis. Ya. 117 bab menjelaskan dengan rinci, dengan detail tentang rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai sabda beliau, tindak perbuatan beliau, arahan-arahan beliau, semua ada di sini. Dari mulai bab ta'adud, poligami, bab urusan di dalam, ada semua di sini. Berkaitan dengan hukukuz zaujain, hak-hak suami istri, dirinci di sini. Semuanya ada. Artinya cukup luas, cukup panjang, cukup detail. Kalau saya di sana, ya ini saya bacakan kepada para mutazawijin. Para ikhwah di sana, kumpul mutazawijin kayak gini gitu, membaca buku ini. Sudah lumayan dapat bab yang ke-51. Hampir separuh kitab. Baca hadisnya per bab, jelaskan sehingga mendapatkan gambarnya lebih lengkap. Dikarenakan kita sekarang ini statusnya adalah tausiah subuh. Nah gitu ya. Ya ada taklim subuh. Tidak mungkin kemudian dibacakan semuanya isi kitab ini. Daurah 3 hari pun tidak bakal selesai kalau bahas kitab ini. Barakallahu fikum. Namun ala kulli hal barakallahu fikum, ada beberapa kaidah-kaidah penting, konsep-konsep umum yang perlu untuk kemudian kita jadikan sebagai pegangan baik yang laki ataupun yang wanita dalam rumah tangga. Nanti rinciannya silakan baca dalam buku ini. Riwayatnya, dalil-dalilnya di buku ini. Syarahnya bisa membaca keterangan syarahnya para ulama dalam buku-buku mereka. Maka di sini yang mau saya sampaikan adalah ada beberapa bimbingan, beberapa konsep untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, ialah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini masyhur ayatnya ya, dikenal. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', yang namanya kaum lelaki sebagai qawwam bagi kaum wanita, yang memimpin mereka, yang mengayomi mereka, yang mengurusi mereka. Laki-laki itu qawwamuna 'ala nisa. Allah menyebutkan ada dua sebab, dua alasan kenapa harus laki-laki sebagai qawwam, bukan sebaliknya. Yang pertama, Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin, disebabkan apa yang Allah utamakan sebagian mereka dan sebagian yang lain. Maknanya dikarenakan keutamaan jenis laki-laki secara umum dibandingkan jenis perempuan. Fadilahnya rijal dari atas nisa. Yang pertama. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, dikarenakan apa yang mereka nafkahkan, yang mereka infakkan dari harta benda mereka. Yakni dikarenakan nafkah itu di pundaknya kaum laki-laki. Dua sebab, dikarenakan keutamaan laki-laki atas wanita secara umum, dan dikarenakan laki-lakilah yang bertanggung jawab atas nafkah keluar. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang status masing-masing dalam rumah tangga. Dan ini wajib untuk dipenuhi dan diwujudkan. Bila itu terjadi, akan ada rumah tangga yang bagus. Pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, yang memimpin bawahannya dari meliputi istrinya atau para istrinya dan anak-anaknya adalah kaum laki-laki. Sang suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Difahami ya? Dalam redaksi hadis, yang namanya suami itu sebagai ra'in, sebagai pemimpin pada keluarganya. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan laki-laki itu sebagai pemimpin penanggung jawab pada anggota keluarganya dan akan diminta atas itu semuanya. Ahlu baitih meliputi istrinya atau para istrinya dan anak-anak. Qawwam itu laki-laki. Kepala rumah tangga itu laki-laki. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Antum yang laki-laki harus siap jadi pemimpin. Siap nikah, siap jadi pemimpin. Maju berumah tangga, artinya siap untuk menjadi qawwam 'ala nisa. Adapun statusnya wanita, seorang istri adalah sebagai pihak yang dijaga, yang diayomi, yang dipimpin. Dia di bawahnya kaum laki-laki. Tetapi mereka juga mendapatkan sebuah tanggung jawab. Disebutkan dalam hadis lanjutan yang di atas dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sementara wanita, seorang istri atau para istri, sebagai penanggung jawab di rumah suaminya. fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, dan akan ditanya akan ra'iyahnya. Al-Khattabi rahimahullah dalam bukunya Ma'alimus Sunan, ini syarahnya Abu Dawud, menjelaskan yang dimaksud dengan fi baiti zaujiha ay fi tadbiril buyut wa khidmatiz zauji wal aulad. Wanita sebagai ra'iyah di rumah suaminya, yakni dalam kepengurusan rumah, tadbirul buyut, mengurusi rumah suaminya, mengkhidmat suami dan anak-anaknya, melayani suami dan anak-anaknya. Ini statusnya kaum wanita. Urusan rumah, perempuan yang tanggung jawab. Urusan mengkhidmat anak dalam kesehariannya, tanggung jawabnya kaum wanita. Urusan mengkhidmat suami, yang ada lagi yang lain, ya harus istrinya. Di atasnya dia, ada seorang kawam. Siapa ini? Laki-laki, sang suami itu sendiri. Barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam, khonafitina azzakumullah, harus ada sinergi yang bagus, ta'awun yang baik antara suami dan istrinya dalam urusan rumah tangga ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam kitab ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun indakum. Hendalah kamu memberikan tausiah, wasiat yang baik kepada kaum wanita, kepada istri, dikarenakan mereka itu adalah awanun indakum, yang membantu kalian. Kata-kata awanun indakum itu ada isyarah yang sangat tegas, dalam rumah tangga harus ada ta'awun. Ini penting, koordinasi yang bagus, koordinasi yang baik antara suami dan istri. Jangan dipahami dari sini, suami itu kemudian tidak mau tahu dengan rumah tangga. Membayangkan dirinya sebagai seorang kawam, seorang raja yang harus dihormati, dimuliakan, dikhidmat. Tidak mau tahu yang namanya rumah tangga. Diktator dalam rumah. Antum manggil istri kamu apa nih? Dik, neng, dek, yang, say. Yang mana ini? Masing-masing ya. Atau mungkin dipanggil dengan kunyahnya. Ya Umma Fulan. Bayang dia pemimpin. Harus ngatur kan, diktator. Ya Umma Fulan. Sapu rumah. Ya Umma Fulan. Masak. Ya Umma Fulan. Anaknya belum dipandikan. Ya Umma Fulan. Mana kopinya ini? Mana kahwahnya? Ya Umma Fulan. Mana tehnya? Berkata masing-masing selera ini. Ya Umma Fulan. Ya Umma Fulan. Seperti kayak ada aturan perintah harian kepada sang istri. Kok begitu? Ya kan arijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu namanya gagal paham. Tidak seperti itu prakteknya. Bersama-sama dengan istrinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dikerjakan Rasul di rumahnya? Maka na yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasna' mithla ma kana yaf'alu fi baitihi mithla ma yaf'alu rijal. Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan aktivitas di rumahnya sebagaimana umumnya kaum laki-laki. Ini kata-kata ini menurut apa, Evan? Yang masyhur, yang dikenal di kalangan para sahabah wanita dan para sahabat secara umum, suami-suami mereka itu melaksanakan yang seperti ini. Rasul pun juga sama dengan mereka. Apa itu? Kana fi mihnati ahli. Dulu Rasulullah SAW itu membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Beliau sendiri yang jahit bajunya, yang ngesol sandalnya, jahit sandalnya kalau sudah aus begitu. Hanya saja kalau datang waktu sholat, beliau keluar ke masjid. Kana fi mihnati ahli. Ini menegaskan kepada kita perlunya untuk koordinasi dan sinergi antara suami istri. Cuma ingat, yang kawam siapa ini? Laki-laki. Jangan dibalik. Mas, tolong mas. Sabut dulu mas, rumahnya mas. Mas, tuh depan tuh kotor. Tolong dong sapu pel. Mas, anaknya mas. Tuh, pada keliaran tuh, belum ada mandi, dimandikan. Mas, mas. Kabe, mas, kabe. Ini salah gagal paham lagi nih. Terbalik ini. Di rumah itu bukan ada kawam, ada kawamah menyelisih ayat. Itu efeknya nanti akan bisa merusak rumah tangga. Tidak ada yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Sehingga dikerjakan bersama-sama suami, istri saling ta'awun terkait dengan bab rumah tangganya. Terkait dengan mengurusi anaknya. Tapi yang namanya istri harus tahu kewajiban dia. Dialah yang mengurusi rumah suaminya. Dialah yang mengkhidmat suaminya. Dialah yang mengkhidmat anak-anaknya. Dia persiapkan itu semuanya. Sang suami membantu. Ayib. Barakallahu fikum. Sehingga suami gak usah nunggu ada kawamah di rumahnya. Gak bagus. Langsung dia. Kecuali kalau memang dia tersibukkan dengan yang lain. Istri memerlukan bantuan. Bisa minta kepada sang suami. Mas tolong mas, tapi dengan bahasa yang pelan, bukan bahasa seorang diktator. Barakallah. Memperjelas status itu penting. Yang membuat rusaknya rumah tangga banyak pihak di luar sana dikarenakan statusnya tidak jelas atau terbalik. Urusan yang mencari nafkah istri. Jualan ke sana kemari istri. Yang apa namanya di kantor istri. Yang berangkat ke luar negeri TKW istri. Suaminya ngapain? Di rumah ngobain anak. Ini pelanggaran syariat dan sebab terjadinya berbagai macam kerusakan rumah tangga. Ya benda? Coba diem. Ya benda? Maka status harus jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu urusannya nafkah, mengurusi mereka semua, memimpin mereka semua. Istri berkaitan dengan kepengurusan rumah sang suami, mengkhidmat suami dan anak-anak. Dikerjakan bersama-sama dengan pasangannya, pasutri, supaya pekerjaan rumah tangga itu ringan, supaya anak tadi itu merasakan perhatian dari kedua orang tuanya, tetapi yang namanya kawamnya harus laki-laki. Barakallahu fikum. Kalau bicara praktiknya salafun shalih di zaman dahulu kala, itu luar biasa. Globalnya disebutkan dalam sekian banyak atharus salaf dari kalangan sahabiat, mereka itu menyikapi suaminya di rumah layaknya seorang raja. Dalam mengkhidmat, layak mengkhidmat seorang raja. Dalam berbicara dengan kepada suaminya, itu seperti berbicara dengan seorang raja. Penuh dengan penghormatan, penuh dengan pemuliaan. Dikhidmat dengan maksimal. Barakallahu fikum. Sementara kaum salaf dari kalangan yang laki-lakinya, betul-betul memuliakan istrinya, bak seorang ratu. Nafkah dipenuhi. Nafkah dipenuhi. Dipersembahkan semua yang dia perlukan dalam rumah itu terkait dengan rumah tangganya. Didatangkan langsung kepadanya. Wanita tinggal menikmati, tinggal mengolahnya. Bak seorang permaisuri. Akan dibawakan poin-poin berikutnya. Akhlaknya bagus kepada istri. Menunjukkan kelembutan yang luar biasa kepada sang istri. Gambaran globalnya. Bak seorang ratu, seorang permaisuri. Yang ini menyikapi suaminya bak seorang raja. Yang ini menyikapi istrinya bak seorang ratu, seorang permaisuri. Tergambar insya Allah ya. Tergambar insya Allah ya. Nah. Konsep yang kedua. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di An-Nisa ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian, wahai kaum laki-laki, bermuasyarah zaujiyah, berumah tangga dengan istri-istri kamu, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini perintah ditujukan kepada kaum laki-laki. Sebagai kawam ala nisa, diminta untuk berumah tangga bil ma'ruf. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf di sini umum. Meliputi semua yang ma'ruf. Ada al-ma'rufu syar'an. Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik secara syariat. Dan yang kedua al-ma'rufu urfan. Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ma'ruf secara adatnya masyarakat. Yang kedua ini dikasih ketentuan. Adatnya mubah atau tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah. Adatnya mubah atau perkara yang ma'ruf tidak ada padanya pelanggaran syariat. Dipahami insyaAllah ya? Meliputi ma'rufun qawli. Perkara ma'ruf terkait dengan lafaz ucapan. Meliputi ma'rufun fi'li. Perkara ma'ruf terkait dengan perbuatan. Kaum laki-laki selaku kepala rumah tangga diperintahkan untuk mu'asyarah zaujiyah. Berumah tangga dengan istrinya atau para istrinya. Dengan cara yang ma'ruf tadi. Dengan cara syariat. Dengan cara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Uruf. Selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Ini membangun rumah tangga di atas bimbingan syar'i. Atau bimbingan urfi. Adat yang tidak menyelisihi syariat. Barakalawikum. Maka ucapan-ucapan, lafaz-lafaz apapun itu yang disyariatkan dalam Islam dalam rumah tangga lakukan. Lafaz-lafaz ucapan-ucapan yang terbiasa di tengah-tengah masyarakat terkait dengan rumah tangga dan itu tidak ada mukhalafah syariah lakukan. Semua amalia, tingkah laku, tindak tanduk, aktivitas, etika dan yang lain-lainnya. Yang disyariatkan dalam Islam terkait dengan rumah tangga, lakukan. Begitu pula yang terkait dengan kebiasaan masyarakat yang tidak ada pada mukhalafah syariah, lakukan. Dipahami insyaAllah ya? Harus bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Ini muhim jiddan. Ini yang membedakan rumah tangga seorang muslim yang di atas sunnah. Dengan rumah tangga yang lain yang tidak terikat dengan bimbingan sunnah. Difahami insyaAllah ya? Konsekuensinya barakallahu fikum dalam rumah tangga muslim. Untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Di dalamnya tidak boleh ada kemungkaran. Di dalamnya tidak boleh ada perkara-perkara yang mukhalafah syariah. Tidak boleh dilarang dengan keras. Dia membina rumah tangganya. Atau ingin menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan perkara-perkara melanggar syariat. Tidak boleh. Tidak bakal terwujud sakinah tadi. Tidak bakal muncul mawaddah tadi atau rahmah tadi. Kalaupun ada, semu fata morgana. Tidak hakiki. Dipahami ini? Ini membedakan rumah tangga muslim sunni dengan yang lain-lainnya. Kalau di luar sana yang penting happy. Ini badan. Yang penting istri senang. Yang penting anak senang. Yang penting happy. Tidak peduli syar'i ataukah melanggar syar'i. Ya enggak. Pas dapat istri yang genit. Allah musta'an. Wah, minta perawatan. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku di kakinya itu. Nah, menghabiskan sekian banyak. Tidak apa-apa. Yang penting happy. Akhirnya kan mengumbar auratnya. Mengumbar kecantikan segala macamnya. Bukan tuh sang suami. Tapi di hadapan orang berbangga dengan itu. Tidak apa-apa. Yang penting happy. Hah? Memberikan sekian banyak fasilitas kepada putra-putrinya. Yang kebanyakannya itu melalaikan. Atau menjerumuskan. Yang penting mereka happy. Loh, ya mana? Antum jangan terpaku pada rumah tangganya antum. Rumah tangganya sebagai ikhwah. Harus dipantau semua tadi itu sebagai pelajaran. Ini semuanya fata morgana. Justru ketika diteliti dengan baik, itu semua merupakan sebab terjadinya apa namanya berbagai macam ketimpangan-ketimpangan dalam rumah tangga mereka. Kalaupun bahagia, semu tidak hakiki. Sakinahnya bodong, tidak hakiki. Mawaddah dan rahmahnya pun juga demikian. Yang ini tidak boleh ada pada rumah tangga seorang muslim sunni. Harus bil ma'ruf wa asyiruhunna bil ma'ruf. Paham ke? Barakallahu fikum. Hati-hati. Nah, ini godaannya besar, terutama yang belum mengerti agama begitu. Atau yang belum banyak memahami din. Wah, banyak permintaan dan tuntutan dalam rumah tangga dari keluarga. Aduh, makanya gimana? Papa ya atau yang apa begitu ya? Ya rumah tangga yang begitu ya. Rumahnya tidak ada apa-apanya, jenuh, bosan, enggak ada hiburan. Maunya apa? Oh, tetangga sebelah itu gede banget layarnya. Minta apa ini? Minta sarana hiburan. Nah, ngeluh terus. Kalau gini, hidup terasa hampa. Bisa stres saya di sini. Nah, waduh, repot urusannya. Ya udahlah, yang penting happy. Kan mewujudkan sakinah, mawaddah, warah. Disingkat apa ini? Samawa. Dalam rangka untuk samawa, tidak apa-apa lah. Nah, disiapkan lebih gede daripada yang tetangga sebelah. Yang penting happy. Tidak bakal terwujud. Sekali lagi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga itu akan muncul. Akan Allah berikan, limpahkan, anugerahkan kepada pasangan ini. Ketika dalam rumahnya itu betul-betul nuansanya nuansa ma'ruf. Nuansanya nuansa kebaikan. baik ma'ruf secara syariat atau ma'ruf secara kebiasaan masyarakat yang tidak ada padanya mukhalafah syariah. Terkait dengan tutur kata, ma'ruf, terkait dengan aktivitas, etika, perbuatan, ma'ruf. Baru akan terwujud di situ sakinah, mawaddah, warahmah yang sebenarnya. Tidak boleh ada kemungkaran di tengah-tengah kita. Paham ya? Barakallahu fikum. Konsep yang ketiga. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Innan Nasa'i wa Tirmidzi dan juga yang lainnya dan yang sahih dari ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Mu'minin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling latif, yang paling lembut kepada keluarga. Saya itu banyak kata-kata wa altafuhum bi ahli, yang paling lutuf, yang paling latif kepada keluarganya. Ahluh meliputi istri atau para istrinya dan anak-anaknya. Hadis ini barakallahu fikum tegas menjelaskan ya bahwasanya di antara amalan yang menyempurnakan iman akhlakul karimah. Seorang kaum mukminin bertingkat-tingkat kadar keimanannya tergantung amalnya dia. Di antara amal yang bisa menyempurnakan akhlaknya bahkan paling sempurna akhlakul karimah. Itu umum. Akhlak kepada semua pihak dan akhlaknya harus karimah mulia, karimahnya sesuai dengan bimbingan syariat. Ini kalau mau dijelas panjang-panjang, artinya pada masing-masing orang harus diterapkan padanya bimbingan syarak dalam menyikapi dia. Ada yang lembut, ada yang tegas dan kasar, lugas. Akhlakul karimah kepada orang-orang kafir itu meyakini mereka kafir. Akhlakul karimah kepada kaum kufar itu menyikapi mereka seperti yang dibimbingkan dalam Islam terkait dengan muamalatul kufar. Bagaimana ini muamalah sama orang-orang kafir. Yep, ketika ada kewajiban jihad, akhlakul karimah kepada mereka, kamu jihad lawan mereka. Tapi yang lain-lainnya, membedakan antara kafir harbi, zimmi, dan segala macamnya itu. Artinya sesuai dengan bimbingan syarak. Ketika muamalah antum kepada mereka sesuai dengan bimbingan syarak, anda berakhlakul karimah kepada mereka. Bunuh mereka dalam jihad akhlakul karimah karena sesuai dengan bimbingan syariat. Akhlakul karimah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, kamu apakan? Kamu tinggalkan, kamu jauhi, kamu tahdir, kamu jelaskan penyimpangan-penyimpangan dia dengan ilmiah. Itu akhlakul karimah karena itu yang dijatuhkan dalam sunnah diterapkan oleh kaum salaf. Dengan seterusnya. Akhlakul karimah. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus menyebutkan yang berkaitan dengan rumah tangga. Wa altafuhum bi ahli. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Ini ketika disebutkan secara khusus memiliki manzilah yang spesial. Berarti akhlakul karimah termasuk akhlakul karimah yang sangat dianjurkan dan sangat tinggi kedudukannya, akhlakul karimah kepada keluarga. Kepada istri, kepada anak. Dan Rasul menggunakan kalimat yang berbeda. Dan mengatakan, ahsanuhum khuluqan bi ahlih. Itu umum lafadznya. Beliau menggunakan kata-kata khusus. Wa altafuhum bi ahlih. Tentu akhlaknya itu apa? Yaitu lutfun. yang paling latif, yang paling lutf kepada keluarga. Latif atau lutf itu lembut, halus. Latif. Syai'un latif itu lembut. Gitu. Lembutnya itu halus. Gitu, ya. Ini yang diminta Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan si Qawwam tadi. Sama si Qawwam tadi. Sang suami. Karena mukhatabnya atau khitabnya bamirkum. Bamirhum. Altafuhum bi'ahdi. Maka sebagai seorang suami yang dikasih wewenang sebagai Qawwam ala nisa. Dia harus menjadi Qawwamnya para istri dia dengan latafah. Dengan akhlakul karimah walatafah. Pimpin mereka dengan kelembutan. Ya. Pimpin mereka dengan kelembutan. Dengan akhlak yang mulia. Kata-kata altafuhum bi ahli. Lutfun di sini. Umum meliputi semua yang latif. Yang latif. Perangainya lembut. Tutur katanya lembut. Tingkah lakunya lembut, perbuatannya lembut, sentuhannya lembut, serba lembut, lembut. Selebihnya atau yang musyarah ya. Tergambar kan? Kalimat ini barakallahu fikum mengandung konsekuensi yang cukup banyak, cukup besar. Kalimat ini altafuhum bi ahlih bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk mengecam tindakan KDRT. Misal, apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Mencaci maki istri atau anak. Nah, ya juz. Mengucapkan kata-kata yang keras atau yang kasar kepada mereka. Nah, ya juz. Tak boleh. Melakukan tindakan-tindakan yang kasar, nampar, pukul, nendang, jendul begitu, atau yang lain-lainnya, tidak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan prinsip ini. Rasul mengatakan wa altafuhum bi ahli. Itu bukan namanya latif. Ini kasar ini. Ini perangai keseharian dalam rumah. Ketika bersama dengan anak istri. Kamu sebagai seorang kawam itu memimpin dengan kelembutan. Kamu tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Tutur kata yang bagus kepada mereka. Masya Allah. Ini yang akan membangkitkan semangat sakinah mawaddah warahmah yang sungguhnya. Ini kata kunci. Kalau kamu berhasil menerapkan latafah fil mu'asyarah zaujiyah. Kelembutan dalam rumah tangga. Nanti respon dari sebelah sana lebih bagus. Sebelah mana ya, Pak? Sebelah sana, itu lebih bagus. Siapa yang sebelah sana? Pasangan hidup kamu. Mereka pun juga akan dengan lapang dada, juga akan terbawa dengan gaya kawamahnya kamu tadi. Melaksanakan tindakan yang sama. Dia pun akan memberikan kelembutannya kepada kamu. Mereka lebih lembut daripada kamu. Akan memberikan kesantunannya kepada kamu. Terkait dengan tutur katanya. Terkait dengan perilakunya. Nah, kalau sudah ini berhasil. Khidmatnya itu Masya Allah. Kata-kata Masya Allah cukup ya. Khidmatnya itu Masya Allah. Khidmat lahir Masya Allah. Khidmat batin Masya Allah. Atau mengharapkan dia ta'atul zauj bisa mentaati kamu sebagai sang suami. Tidak pakai diminta. Akan muncul itu semua tadi. Ya, khidmah dia, ketaatan dia, penghormatan dia, pengagungan dia, kecintaan dia, kasih sayang dia. Oh keluar semua. Ya kenapa? Dikarenakan kawamnya ini sosok yang berakhlak dan latif. Barakallahu fikum dari kamu dulu. Karena Rasul yang memerintahkan demikian. Dan ingat, ini merupakan bagian daripada akhlak. Dan camkan baik-baik, ini merupakan bagian daripada iman. Iman kamu semakin sempurna, ketika semakin sempurna pula akhlaknya kamu, semakin sempurna pula latofah kamu kepada keluarga. Jangan dimaknakan kita membuat mereka terlena. Lah, ini muamalah sehari-hari. Tapi ketika pada mereka ada perkara yang error, harus dibetulkan dengan kadarnya masing-masing. Ada kepemimpinan, ada ketegasan, ada kelugasan. Tapi ingat, itu semuanya dibungkus dengan yang namanya akhlakul karimah dan latofah. Jangan dipahami, lembut. Kayak mereka tadi, ya penting happy. Enggak begitu. Lembut. Ketika antum berusaha menanamkan kepada mereka kecintaan kepada amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu dengan cara yang tepat, latif dalam penyampaiannya. Ketika antum mencegah mereka dari perkara yang mungkar, latif. Ketika kondisi enggak memungkinkan, atau bisa naik sedikit, muncul ketegasan, muncul kelugasan, tapi enggak kasar. Lah paham toh yang saya maksud? Ketegasan, lugas, tapi tidak kasar. Tegas, berakhlak. Lugas, berakhlak. Barakallah. Tak mudeng tak? Apa terlalu berat ini materinya? Hah? Ini satunya Rasulullah SAW. Al-tafuhum bi'ahdi. Wah luar biasa ya. Kalau sudah ini yang akan menerakan dalam rumah tangga. Poin-poin yang saya bawakan tadi. Akan muncul dengan sendiri. Akan muncul dengan sendiri. Kamu akan menjadi sosok, seseorang kawam, seorang suami yang sangat dirindukan. Wah, antum tinggal safar 3 hari kayak saya gini ya kelamaan ya. Hah? Tinggal safar sebentar aja sudah. Wah, rindunya luar biasa. Mana mas? Unang-unang mas. Gitu. Serasa 24 jam itu kurang lama bersama dengan sosok kawam yang latif satu ini. Barakallah itu. Dia merasakan ketenteraman di situ. Dia merasakan kenyamanan di situ. Dia merasakan kedamaian di situ. Dia merasakan kebahagiaan di situ. Ya itu yang namanya sakinah mawaddah warahmah diharapkan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlih. Apakah berarti enggak pernah ada riak-riak dalam rumah tangga? Ya ada manusia biasa. Apa berarti kemudian tidak ada? Ya ada namun juga manusia. Ada. Di rumah tangganya Rasul juga ada. Tapi itu sifatnya insidental, kondisional. Bukan konsep umum. Gitu. Umumnya Masya Allah latif. Ada sebuah kondisi tertentu yang namanya juga manusia. Teng gitu. Paham ya? Tang gitu. Ada. Rasul pernah marah besar kepada keluarganya. Marah besar pada mereka. Sampai muncul yang namanya ila. Tahu ila ya? Bersumpah dengan nama Allah tidak menemui mereka. Itu yang menjadi syariat ila dalam Islam. Dikasih batas waktu 4 bulan. Tidak menemui mereka. Itu ekspresi kemarahan. Tidak menemui mereka. Kalau terus berlangsung sampai 4 bulan, maka langsung jatuh talak. Tapi kalau kurang dari 4 bulan, maka masih sebagai seorang istri. Nafkah masih lanjut. Tetap. Tapi kamu tidak menjumpai mereka. Ya kuat-kuatan aja. Kalau kuat ya bisa sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan setengah. Terus gitu. Kalau kamu sehari sudah tak kuat, ya sudah. Cuma sehari tak ilaknya itu. Tak paham tak kata-kata tak kuat. Ilak. Tidak pernah ada sejarahnya Nabi kita Muhammad SAW memukul istrinya. Bisa antum datangkan kepada saya riwayat. Rasul kemudian mencaci maki istrinya. Mengumpat-ngumpat istrinya. Melontarkan kata-kata kasar kepada istrinya. Memukul mereka, menampar mereka. Tidak pernah ada. Bahkan di yang disebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, ketika ada laporan dari kalangan para wanita, suami-suami mereka bersikap kasar memukul istrinya, Rasul mengatakan ma'ulaika bi khiyarikum. Yang mukul-mukul istrinya itu bukan yang terbaik di antara kalian. Artinya tentu ada, tapi tidak sampai pada tingkatan tindakan kasar. Tidak ada umpatan, enggak ada caci maki, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada tangan bermain. Ilak selesai. Itu Rasul. Belum mengilak keluarganya selama satu bulan penuh. Ilak selama sebulan penuh. Barakallahu fikum. Hanya itu. Dipahami insyaAllah ya. Tolong terapkan ini wahai para kawam. Wahai para suami. Ya. Ini akhlakul karimah dalam rumah tangga. Merupakan bagian daripada iman. Penyempurna iman kalian. Akmarul mu'minina imanan. Ahsanuhum khuluqa. Wa altafuhum. Bi ahli. Sampai sini paham? Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dengan lafaz yang berbeda. Yang saya bukan sebelumnya. Dia mengatakan. Wa khiyarukum. Khiyarukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Ini lain lagi pembahasannya. Dan yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarga. Ini konsep yang berikutnya atau penambahan yang tadi. Ditujukan kembali kepada para kawam, kepada para suami. Kalian kalau kepingin mendapatkan predikat khairiyah yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Yang terbaik dalam pandangan Islam. Kalian harus menjadi sosok suami yang terbaik untuk keluarganya. Khairukum li ahli. Kata-kata khair di sini umum. Terbaik terkait dengan bab duniawi yang mubah. Terbaik dalam urusan agama. Yang paling penting. Barakallahu fikum. Terbaik dalam semua hal. Pada ucapannya, pada perbuatannya. Kalimat ini barakallahu fikum ada hasungan kepada para suami untuk menjadi suami yang terbaik. Yang kedua, hasungan kepada para suami untuk memberikan yang terbaik yang dia mampu, yang dia sanggup kepada keluarganya. Yang terbaik. Urusan nafkah yang terbaik. Ya, urusan nafkah yang terbaik dengan keterkemampuan loh ya. Kalau antum mampu itu yang terbaik. Kalau antum berikan kepada keluarga nafkah yang wajib standarnya adalah pertengahan ya nafkah pertengahan masyarakat pertengahan di tempat antum tinggal, bukan yang atas, bukan yang paling bawah, pertengahan. Antum lihat ya pertengahan itu berapa satu bulannya. Ini yang wajib. Ketika kamu punya kemampuan, kamu tambahi lagi lebih daripada yang wajib. Hukumnya sunnah, mustahabah, ihsan, kebaikan kamu. Kalau masyarakat pertengahan itu, misalkan anaknya 3, sebulan 5 juta. Misalkan. Kamu punya kemampuan, kamu lebihkan. 5 juta kewajiban, tambah yang lain yang sifatnya ihsan. Khairuk. Terkait dengan berkualitas dikasih nafkah dari harta yang halal. Jangan yang haram. Paham misalnya ya? Yang terbaik. Terkait dengan berucap yang terbaik. Terkait dengan bertingkah laku yang terbaik. Semua dikasih yang terbaik untuk mereka. Khairukum li ahli. Yang terbaik. Tentunya dengan bimbingan syara' ikhwannya. Yang syar'i atau yang dengan masyarakat tapi enggak ada pelanggaran syarak padanya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebab terbaik yang antum mampu barakallahu'alaikum untuk keluarganya kamu. Ingat untuk keluarganya kamu. Ijam biru iki. Wih, Pak. 14. Konsep yang berapa lagi? Keempat. Apa ketiga? Empat ya. Yang tadi digabungkan dengan sebelumnya ya. Ini waktunya sudah mulai. InsyaAllah. Satu lagi. Konsepnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-228. Oh, sebentar. Apalagi ya. Kalau antum sudah menerapkan redaksi yang kedua tadi, khiyarukum khiyarukum li ahlib, antum menjadi sosok suami yang terbaik untuk mereka semua. Antum berikan yang terbaik untuk keluarganya antum. Nanti responnya itu seperti yang saya kabarkan tadi. Antum akan mendapatkan respon balik yang juga terbaik. Antum mendapatkan khidmat yang terbaik. Antum mendapatkan ketaatan dari istri yang terbaik. Semuanya juga yang terbaik. Itu tabiat umumnya seorang wanita. Kamu kasih baik, dia juga kasih yang terbaik. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Tenang aja. Jadi efeknya sangat positif gitu ya. Yang berikutnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajah." Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi mereka para istri berupa hak seperti yang atas mereka berupa kewajiban, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dan kaum laki-laki memiliki satu tingkatan derajat di atasnya mereka. Ayat ini barakallahu menerangkan kepada kita bahwasanya pasangan kita itu punya hak dan kewajiban. Istri punya hak dan punya kewajiban. Begitu pula yang namanya suami punya hak dan punya kewajiban. Bedanya haknya suami itu lebih tinggi satu derajat dibandingkan haknya istri. Hak suami itu lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan haknya istri. Ini panjang pembahasannya. Ini merupakan konsep utama dan pertama yang akan ketika diwujudkan dalam rumah tangga akan memunculkan sakinah mawaddah warahmah pada rumah tangga dia. Yakni masing-masing menunaikan hak pasangannya, masing-masing melakukan kewajibannya. Ada hukukun wawajiban. Kamu sebagai seorang suami menunaikan hak-hak istri dengan yang terbaik semaksimal mungkin yang kamu mampu. Mereka mendapatkan hakun nafkah, hak dikasih nafkah. Suami yang baik itu tidak bakhil, tapi juga tidak tabdzir. Paham insyaallah ya? Tidak bakhil, tapi juga tidak tabdzir. Hakun nafkah. Yang kedua, hakut tarbiyah. Mendapatkan hak untuk dididik, ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah Salafiyah. Yang ketiga, mendapatkan hakur riayah. Hak untuk dijaga. Hak untuk diperhatikan. Hak untuk diayomi. Diberikan ketenangannya, ketenteraman, dan kedamaiannya. Hakur riayah. Ya, kamu kasih perhatian. Kamu ayomi mereka, kamu jaga mereka. Yang keempat, mungkin tambahkan lagi Ikhwan, namanya hakul himayah. Hak untuk mendapatkan penjagaan. Himayah itu semacam penjagaan dari mara bahaya-mara bahaya. Ini mereka. Tunaikan haknya mereka itu dengan baik, dengan maksimal, selembut mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang kamu mampu. Itu adalah kewajiban agama. Ladang pahala bagi kamu, wahai sang suami. Berikan. Yep. Itu adalah kewajiban kamu. Haknya mereka. Juga para istri atau istri menunaikan hak-hak suami, dan itu lebih agung, lebih mulia. Tunaikan dengan sebaik mungkin, tunaikan dengan setulus mungkin, semaksimal mungkin. Ladang pahala bagi kalian, wahai para istri. Suamimu itu punya hak kuta'ah. Hak untuk ditaati. Ketentuannya dalam perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Hukumnya wajib atas seorang istri atau para istri untuk mentaati suaminya dalam perkara tadi. Wajib. Hak kuta'ah. Dalam hal apapun, dalam bentuk apapun, bagaimanapun kondisinya kalian. Selama perkara syar'i atau perkara mubah, wajib kamu taati. Wajib kamu lakukan. Wajib kamu kerjakan. Yang ikhlas. Ladang pahala bagi kamu. Dalam hal apapun. Yang disebutkan dalam kitab ini. Kitab yang menasihi ikhwan. Terutama yang paling satu. Paham ya? Yang satu itu. Jangan sampai suaminya kamu tolak-tolak. Yang satu itu. Dengar. Yang kedua, suami kamu itu memiliki hakul khidmat, hak untuk dikhidmat, dilayani, servis lahir batin, semua jelas ketentuannya syar'i atau urfi yang enggak ada mukhalafah padanya. Hukumnya wajib. Pendapat yang sahih di kalangan para ulama kita adalah wujub khidmati zaujati li zaujiha. Wajib bagi seorang istri mengkhidmat suaminya. Ini diwujudkan dengan tadbirul buyut, mengurusi rumah, mengurusi anak-anak, mengurusi sang suami. Khidmat lahiriah dan juga khidmat batininya. Namanya hakul khidmat. Yang ketiga, suami kamu ini juga memiliki hak namanya hakul ihtiram wal ikram atau takrim. Hak untuk dimuliakan, hak untuk dihormati, hak untuk diagungkan sebatas syariat. Maka kamu sebagai istri harus memandang suami kamu itu memandang orang yang mulia, memandang orang yang agung. Siapapun dia, bagaimanapun statusnya, bagaimanapun keadaannya. Nah, mungkin dia dari orang miskin, dari kalangan orang biasa-biasa aja dan segala macamnya. Kamunya sebagai perempuan dari kalangan orang kaya, orang yang terpandang dan segala macamnya. Tapi ketika itu masuk dalam bab rumah tangga, dia adalah suami kamu. Kawabnya kamu. Maka haknya dia. Kewajiban kalian harus memuliakan dia. Menghormati dia. Mengagungkan dia. Mengorangkan dia. Bak seorang raja. Dalam perkara ma'ruf dan mubah. Paham ya? Jangan mentang-mentang kamunya anaknya orang kaya. Oh, dapatnya yang jadi miskin itu. Gak mikir mereka. Dek, kopinya dek. Kopa kopi. Bisa? Gak pernah aku disuruh sama ayah bikin kopi. Iya dulu ketika kamunya masih belum menikah. Ketika aku sudah menikah dan punya suami, wajib atas kamu untuk mentaatinya dan mengkhidmatnya. Walaupun dia dari orang jelata, kamu orang yang di atasnya. Sudah beda status. Dia adalah kawam. Kawamnya kamu. Bak seorang raja. Ketika berbicara sama dia harus ada kesantunan, harus ada kelembutan dalam berbicara. seperti bicara kepada seorang raja. Ketika kamu mengkhidmatnya, mengkhidmat dia, khidmat dalam bentuk disertai dengan pemuliaan dan penghormatan, bak mengkhidmat seorang raja. Ketika kamu mentaatinya juga layaknya mentaati seorang raja. Wah. Dan ini lebih besar kewajibannya di pundak-pundak kalian. Sampai disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Lau amartu, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Disebutkan dalam hadis yang lain, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang mati, yang wafat dalam kondisi suaminya ridha kepada dia, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah SWT. Ladang pahala bagi kamu. Itu hak dan kewajiban. Ini kalau dilakukan, dipenuhi oleh masing-masing basutri dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan mengamalkan bimbingan Islam, wah luar biasa. Itu akan terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ditambah lagi dengan tafahum, saling memahami karakter. Ditambah lagi dengan yang namanya ta'awun, saling bergotong royong, bersinergi. Berbantu membantu dalam rumah tangganya, itu luar biasa. Ketika ya namanya manusia ada sedikit permasalahan dan segala macam, akan cepat diselesaikan dikarenakan konsep sudah sangat bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Diamalkan dulu dalam rumah tangga itu, jangan banyak-banyak konsep. Nah, khawatir banyak konsep malah dilanggar semua. Ketika semua konsep di atas sudah ada pada antum, alhamdulillah, antum jaga, antum tingkatkan. Tapi ketika belum ada pada antum, segera antum rubah. Segera antum rubah rumah tangga kalian. Rubahlah dengan konsep-konsep di atas. Dan gapailah sakinah mawaddah warahmah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada waktu 7 menit. Kalau ya sudah ada masalahkan. Selebihnya silakan merujuk ke buku ini. Ishratun Nisa lil Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dan bisa minta kepada Ustaz yang di sini. Ustaz bacakan buku ini Ustaz. Bacakan begini Ustaz. Nah, syarahnya kan banyak dari buku-bukunya para ulama. Bisa disiapkan di sini. Ustaz, bagaimana kiat-kiat ke rumah tangga yang sudah lama terasa seperti baru? Masya Allah. Konsep tadi ada menerapkan. Itu kan panjang menjawabannya. Baik, akan seperti baru. Ditambah lagi. Gimana saya harus menjabarkan ini? Gimana saya harus menjabarkan ini? Mungkin ya? Nggak mungkin juga. Karena ada beberapa poin-poin yang sangat penting diambil dari hadisnya Rasulullah SAW, ada sabda beliau, ada tindakan beliau. Poin-poin yang sangat penting yang seringkali diabaikan oleh Pak Sutri. Padahal itu luar biasa. Ketika dikerjakan itu luar biasa. Kalau munculkan yang namanya benih-benih baru, sakinah mawaddah warahmah. Ini mungkin kalau dibikin sebuah muhadharah adalah menggapai keharmonisan rumah tangga. Gitu ya. Ya begitulah kira-kira sebenarnya. Ustaz, menyapu halaman, membersihkan teras sebaiknya jadi tugasnya siapa? mengingat halaman dan tersebut berada di luar rumah. Hukum asalnya itu adalah tugasnya seorang wanita. Tidak ada masalah bagi dirinya menyapu teras menggunakan hijab lengkap yang syar'i. Dipilih waktu yang agak sepi. Baru nyapu teras sudah komplain. Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma ketika menikah dengan sahabat yang mulia Zubair ibn al-Awam radhiyallahu anhu mengurusi yang namanya rumah tadi. Bagian masak, bikin aturan roti, bikin rotinya dan segala macamnya. Asma. Zubair ketika itu memiliki yang namanya kuda. Yang ngurus kudanya Zubair, Asma. Mengeluarkan dari kandangnya, dituntun. Kemudian dia dimandikan, dikasih makan, dimasukkan dalam kandang lagi. Asma. Zubair juga memiliki sebuah tanah, ladang. Mendapatkan bagian ketika di Khaybar, ketika perang Khaybar. Itu Asma yang harus menuju ke sana. Sekian farsakh, sekian kilo jaraknya. Jalan kaki. Ke sana. Ngapain? Mengambil hasil panen. Dipikul di kepalanya Asma radhiyallahu ta'ala anha. Allah mustahil. Para ummahat di zaman sekarang ini sudah luar biasa dienakkan. Masih belum mengerjakan kewajiban dia sebagaimana Asma. Kalau mau dianalogikan ya, dikiaskan. Kalau dulu Zubair punya kuda. Kuda itu kan kendaraan ketika itu kan. Mestinya di zaman sekarang ini kalau dikiaskan, yang bertugas untuk cuci motor suami kamu. Istri yang cuci-cuci motor, yang cuci-cuci mobil, istri. Kalau dulu ngurus siapa ini? Kudanya. Sekarang ngurusi mobil merek kuda. Mitsubishi kuda. Itu istri. Dipahami soalnya ya? Lagi sekedar nyapu teras. Cuman tadi itu menggunakan hijab yang syar'i di waktu yang sepi supaya jangan memunculkan yang namanya fitnah. Ngapain gitu? Nah, ketika kok kemudian suami kamu itu masya Allah dengan sendirinya ambil sapu, dia nyapu teras dan segala macamnya, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal, kamu mendapatkan suami yang baik. Alhamdulillah itu. Ketika suami kamu yang kemudian cuci motornya sendiri, cuci mobilnya sendiri, bersyukurlah kamu mendapat suami yang baik seperti itu. Pastinya kamu yang menjalankannya. Ya penting untuk diketahui supaya wanita muslimah itu banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, banyak berterima kasih akan kebaikan-kebaikan sang suami. Terlalu banyak kewajiban wanita yang diringankan oleh suami zaman sekarang. Barakallahu fiik. Dulu kan masya Allah, cuci sendiri. Sekarang udah dikasih mesin cuci. Ya kan? Ini tangisi air, bilas, biarkan muter-muter sendiri. Tinggal yang lain-lainnya. Selesai dipindahkan ke tempat pengering. Kalau dia pakai digital itu tinggal. Tinggal, tahu sudah kering sendiri. Jemur. Sudah luar biasa. Ya mana? Ya mana? Sekarang serba maksimal alat-alat pel, ada yang gampang alat pelnya tadi itu. Apalagi rumahnya berkarpet, ada pembersih debunya. Dan luar biasa. Dengan kalau sang suami. Masa sih komplain, wai. Masa tidak ada terima kasihnya kepada sang suami. Jadilah wanita yang dikatakan khairun nisa. Sebaik-baik wanita, assalamualaikum. Nah. Dan luar biasa loh ini. Dan suaminya yang masak lagi. Suami bisa masak. Dia diam. Tak masakkan. Sarapan pagi. sebelum berangkat kerja. Masa apa kalau pagi? Paling pol, telur mata sapi. Ndak ceplok katanya sebagainya, ya. Telur mata sapi. Itu luar biasa itu. Atau bikin nasi goreng. Nah, kalau yang biasa mie, senang masak mie. Itu luar biasa. Disyukuri, bersyukurlah kepada Allah. Dan berterima kasihlah kepada sang suami. Banyak sekali tugas-tugas wadah zaman sekarang ini yang dikasih kemudahan oleh pihak sang suami. Bersyukur alhamdulillah. Jazakallah khair, suami itu yang baik. Gitu. Saya sudah rajin taklim, Ustaz. Rajin ibadah, Ustaz. Berusaha selalu bertakwa, Ustaz. Namun istri masih enggak mau nurut, Ustaz. Katanya orang yang bertakwa akan dijadikan jalan keluar yang terbaik baginya. Bagaimana, Ustaz? Mungkin kamu ikhlasnya kurang. Ya, maksud rajin taklim disiar-siarkan. Masuk rajin ibadah dipromosikan, dikampanyekan. Nah, ini khawatirnya kurang ikhlas. Gitu ya, kurang ikhlas. Diperbaiki niatnya dan diperbaiki ibadahnya supaya sesuai dengan sunnah. Yang antum harapkan ridhanya Allah Azza wa Jalla. Yang antum harapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nanti di antara efek positifnya ini. Dan yang terpenting itu bukan terkait dengan antara kamu dengan Allah Azza wa Jalla saja. Kamu juga dituntut untuk beribadah kepada Allah terkait dengan masalah rumah tangga. Mu'asyarah zaujiyah. Itu ada pahala bagi kamu. Rajin-rajinlah kamu beribadah kepada Allah. Mentaati Allah dalam bab rumah tangga ini. Dengan apa itu? Kerjakan konsep-konsep tadi. Itu pahala bagi kamu. Jangan-jangan kamunya ini orangnya keras di rumah. Manggil istrinya teriak-teriak. Dan segala macamnya. Tersinggunglah dia. Hei, sini. Hei, perempuan. Loh, misal. Memanglah dia. Ya, ekspresinya, responnya jadi begitu. Nggak nurut, nanggupet, dan segala macamnya. Pura-pura nggak dengar. Jangan-jangan kamunya. Jangan-jangan kamunya. Mungkin kamunya yang kurang romantis, kurang harmonis, kurang lutfun tadi itu. Mungkin kamunya yang akhlaknya kurang pas dalam rumah tangga. Mungkin. Banyak. Karena yang di hadapan saya laki-laki, ya saya harus ngasih tahu yang laki-laki. Kerjakan konsep tadi. Insya Allah responnya akan bagus. Yep, kalau kamu sudah lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keturusan, meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla, kok ternyata memang dia masih seperti itu. Itu pertanda dia imra'atun ghairu thayyibah, perempuan yang tidak baik. Allah akan gantikan untuk antum yang terbaik untuk antum. Ima dia dikasih taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, insaf menjadi perempuan yang salihah. Wa imma antum akan dikasih ganti yang terbaik. Kalau insya Allah ya. Harapkan. Nah. Ya. Kepada antum yang sehatnya. Kalau kepada yang putri. Ya dinasihatkan supaya sebagai istri yang terbaik. Khairul misal. Nah harus mentaati suami. Berkhidmat suami dan segala macam. Jadi kan tak bawakan dua-duanya kan. Dengarkan baik-baik dan terapkan baik-baik. Insya Allah ta'ala akan ada sakinah mawaddah rahmah dalam rumah tangga. Barakallahu. Nah, gitu ya. Cukup lebih dari 7 menit. Kelebihan 5 menit. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Qafilahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.